tepat di Pudunan Jaya kiri. Rindat socana seseleket kanan hati. Untuk nakenan di Tanjakan Jaya kiri. Anteng dituntun rasaku alim di kantu. Munggaran patepan langit deng rasjaan dina hate ligar jutaan kembang. Ligar jutaan kembang.